Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخنفدنا أعزكم الله. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia nikmat kepada kita semuanya, memberikan limpahan rahmat dan taufik kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala untuk yang ketiga kalinya masih memberikan kesempatan untuk kita semua duduk bermujalasah wal muwajahah, saling bertatap muka, bertemu di satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kalam Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Khanafidina a'azakumullah. Yang kedua, saya nasihatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk jemaah yang ada, untuk para hadirin, untuk menjaga keikhlasannya, untuk menjaga keikhlasan dalam beramal, menjaga keikhlasan dalam beribadah, menjaga keikhlasan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya nasihatkan untuk tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istiqamah di atas ittiba', mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan keikhlasan dan juga al-mutaba'ah itu merupakan syarat diterimanya suatu amalan, tidak bisa lepas daripadanya. Maka barang siapa yang dia berbuat sebuah ibadah dan dia tidak berbuat ikhlas di dalamnya meskipun dia ittiba' mengikuti sunnah Rasul SAW, maka dia dikatakan sebagai seorang yang musyrik. Demikian pula sebaliknya, bagi barang siapa saja yang dia itu melakukan suatu ibadah meskipun dia ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia dikatakan sebagai seorang mubtadi'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala secara hanif. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa saja yang diperintahkan oleh Rasul SAW, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang darinya, maka hendaknya kalian meninggalkannya. Hakadha yaqnafidina a'azakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Imam Muhammad ibn Salih Utsaimin dalam kitab beliau yang besar, Syarah Usul Salatah, Beliau menjelaskan ketika menjelaskan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Buniyal Islam 'ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah, ai la ma'budu haqqan illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dua rukun yang besar ini pernah dinaungi Allah, meskipun masing-masingnya memiliki pembahasan sendiri. Ikhlas memiliki pembahasan tersendiri, mutaba'ah juga memiliki pembahasan tersendiri, tetapi dua rukun ini wajib untuk diterapkan dalam semua ibadah secara bersamaan, dikarenakan semua ibadah meliputi aqwal wal af'al wal i'tiqad, baik ibadah berupa qaulan ucapan atau ibadah berupa af'al perbuatan atau ibadah berbuah i'tiqad keyakinan, wajib untuk yang namanya ikhlas dan juga mutaba'ah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya syahadat la ilaha illallah ini merupakan hak Allah tabaraka wa taala, dan juga syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan hak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fala tashihul ibadah illa bihima, dan tidaklah sahih sebuah ibadah kecuali dengan keduanya. Dan yang ketiga, karena bidana azakumullah, saya nasihatkan untuk semuanya dan juga untuk diri pribadi untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun engkau berada. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ, dan sungguh kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi daripada takwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Shalih bin Hadib rahimahullahu taala ketika beliau diminta fatwa untuk memberikan solusi jalan keluar dari fitnah yang besar ketika itu, fitnah pemberontakan yang dilakukan oleh Ibnu Al-Ash'ats melakukan kudeta militer untuk menggulingkan kekuasaan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan ini, beliau mengatakan idfa'uha bittaqwa fi riwayatin atfi'uha bittaqwa, hendaknya kalian menolak fitnah tadi, memadamkan fitnah tadi dengan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan wama taqwa, apa itu taqwa? Beliau mengatakan amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, dan yang namanya ketakwaan kepada Allah adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepadanya di atas ilmu dari Allah, dan engkau takut dari ancaman dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan definisi takwa yang mencakup semua ibadah itu sendiri. Hadza yaqna fi jina'akumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi barang siapa saja yang mau bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah sallallahu mengatakan, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anakku, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka. Hendaknya engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, dan maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintahnya dengan cara dikerjakan dan menjaga larangannya dengan cara ditinggalkan, dan itu merupakan makna daripada takwa itu sendiri. Al-Imam Qatadah bin Di'am As-Sadusi rahimahullah beliau mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab beliau Syarh Al-Arba'in Jami' Ulum wal Hikam fi Syarh 50 hadisan min jawami' al-kalim, beliau mengatakan, menukilkan dari ucapannya Al-Qatadah bin Di'amah, beliau mengatakan, "Man yattaqillaha yakun ma'ahu Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan dia. Wa man yakunillahu ma'ahu, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berada dengan dia, bersama dengan dia, fa ma'ahul fi'atul ladzi la tughlab wal harisul ladzi la yanam wal hadil ladzi la yudhil, maka dia bersama dengan sekelompok, bersama dengan suatu kaum yang tidak akan bisa dikalahkan. Dia akan bersama dengan penjaga yang tidak akan pernah tidur, dan dia akan bersama dengan zat yang memberikan petunjuk yang tidak akan pernah sesat. Hakadza qala fi dinna a'udzubikumullah, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin kesejahteraan sebuah bangsa dan negara itu dengan takwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang keempat, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, qala fi dinna a'udzubikumullah, dan juga para hadirin yang ada, untuk bersemangat, bersemangat dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, bersemangat dalam mencari ilmu syariat yang mulia ini. Dan ingatlah kepada diri nasakumullah, abshiru, hendaknya kalian semuanya bergembira. Fa innakum ala tariqin azimatin, dikarenakan kalian di atas jalan yang besar, jalan yang mulia. Cukuplah surga sebagai balasan, cukuplah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai keutamaan yang namanya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan yang di situ dia mencari sebuah ilmu, yaitu ilmu syariah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia jalan menuju kepada surga. Para ulama rahimahumullah, mereka mengomentari hadis ini, mereka mengatakan aqrabu turuqin ila jannah talabul 'ilm. Jalan terdekat, jalan tahu, jalan pintas, tercepat menuju kepada surga Allah adalah belajar ilmu asy-syar'i. Hakadza qala fi dinna a'udzubikumullah, fahrisu rahimakumullah. Hendaknya kalian semua bersemangat dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikarenakan belajar ilmu syariat di zaman sekarang ini merupakan karamah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Jarang didapati. Banyak sekali kaum muslimin yang ada di luar sana dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari satu nikmat ini. Mereka dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kesempatan untuk belajar. Dan antum di sini qul inna a'udzubikumullah, kalian keluar dari rumah kalian dengan niat untuk mencari ilmu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala walhamdulillah, datang ke sebuah ma'had dalam rangka untuk mencari ilmu, maka bersemangatlah kalian ya qul inna a'udzubikumullah, dikarenakan itu merupakan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kenikmatan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang Allah taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keutamaan dari Allah, dengan rahmatnya, hendaknya engkau bergembira. Tapi dari kafal yafrahu, hendaknya dengan itu kalian semua bergembira. Wa khairun mimma yajma'un, dikarenakan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ilmu lebih baik daripada dunia seisinya. Ilmu lebih baik daripada yang namanya harta, lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Dikarenakan ilmu itu akan menjaga seseorang, akan menjaga pemiliknya, menjaga seseorang agar dia terus melakukan ketaatan, menjaga seseorang agar dia tidak melakukan yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan yang namanya harta. Seseorang kalau memiliki harta, maka telah dibukakan untuk dia pintu kemaksiatan yang sangat lebar. Syaitan sudah siap untuk menggoda dia, menjerumuskan dia ke dalam jurang kemaksiatan dengan harta yang dia miliki. Hakadza qala fi dinna a'udzubikumullah. Dimakan pula qala fi dinna a'udzubikumullah. Saya wasiatkan untuk saya pribadi dan juga untuk yang lainnya untuk tetap istiqamah. Untuk tetap istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-kitab, istiqamah di atas sunnah. Dikarenakan istiqamah itu merupakan amrun musyaq, perkara sangat berat, perkara yang sangat berat dirasa. Memang lafaz istiqamah sangatlah mudah kita ucapkan, tetapi konsekuensi daripada lafaz ini adalah sangatlah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku, jelaskan kepadaku suatu ucapan dalam Islam ini yang aku tidak meminta ucapan ini kepada orang lain selain. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, "Amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim." Kemudian hendaknya engkau beristiqamah di atas keimanan tadi. Ucapan ini pernah dengar rasulullah sebagaimana diterangkan oleh al-imam al-hafiz Ibnu Daqiq al-Aiz rahimahullah dalam syarah beliau atas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan hadis ini, lafaz ini, jumlah ini, kalimat ini itu menunjukkan akan Islam secara utuh dan iman secara utuh. Ketika dia diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk beriman dengan mengikrarkan dengan lisannya dan juga meyakini dengan hatinya dan beramal dengan anggota badan dia, dan dia harus istiqamah di atas keimanan tadi, melakukan ketaatan yang ada dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Sangat besar ya Nabi Dina Azzaikumullah. Wa kama qil, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, dia mengatakan, al-baqa'u 'alal hali minal muhal. Al-baqa'u 'alal hal minal muhal. Konsisten di atas suatu keadaan minal muhal merupakan perkara yang mustahil. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki yang namanya syahwah. Manusia diciptakan dalam keadaan zaluman jahula, dalam keadaan zalim dan jahil, memiliki syahwat tidak seperti para malaikat yang tidak memiliki syahwat padanya. Allah, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, likulli amalin syirratun, setiap amalan itu mesti ada yang namanya rasa semangat. Walikulli syirratin fatratun, dan masing-masing semangat itu mesti ada waktu loyo. Manusia itu tidak pada satu keadaan. Kadang dia memiliki semangat yang sangat tinggi pada puncak semangat, kadang betul-betul down sampai hilang semangatnya. Likulli syirratin fatrah, maka beliau memberikan solusinya apabila kita menghadapi masa-masa kekuturan. Beliau mengatakan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja. Maka barang siapa yang fatrahnya, masa-masa kuturnya diarahkan kepada sunnahku, faqad naja, maka sungguh dia telah berbahagia. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik, namun apabila fatrahnya tadi, rasa bosannya, rasa luyunya, dunia tadi diarahkan kepada selain sunnah, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Hakada kana fi dinna asakumullah. Al-istiqamah, al-istiqamah, al-istiqamah, alaikum bil-istiqamah. Adanya kita semua istiqamah di atas kitab wa sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ahmad, al-imam al-mubajjal, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, Allahumma hamidna ala al-islam wa ala sunnah. Ya Allah, matikanlah kita di atas Islam dan di atas sunnah. Berat, seseorang itu harus konsisten di atas sunnah. Perkara sangat berat, banyak sekali gangguan di sana sini. Baik gangguan yang sifatnya itu adalah intern, dari dalam, atau yang sifatnya adalah ekstern, dari luar. Dari dalam, dari dirinya sendiri, yang dipenuhi dengan hawa nafsu, syaitan yang ada dalam dirinya, selalu menghalangi dia dari yang namanya al-istiqamah. Ketika dia datang ke sini dalam rangka untuk mencari ilmu, wa antum alhamdulillah fi hadha ash-shahr al-mubarak shahrul quran, di bulan yang mulia ini shahrul quran, yaitu shahrul ramadan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalamnya untuk berpuasa, dan di dalamnya terdapat yang namanya lailatul qadar, di dalamnya terdapat yang namanya keutamaan yang sangat besar yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa berangkat ke mahat ini dalam rangka untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika antum belajar, tidak mesti di atas yang namanya satu keadaan, apalagi di bulan-bulan puasa seperti ini. Kita kasih yang dilarang makan, dilarang minum, perut kosong. Kebanyakannya yang namanya jiwa itu suka untuk yang namanya tidur. Ketika malam datang terawih, terawihnya panjang, capek. Ketika sholat, capek. Habis terawih, ngantuk, taklim lagi. Mata sudah tidak kuat untuk diangkat, kepala sudah tidak bisa tegak lagi, pulpen sudah goyang-goyang, tulisan sudah semrawut semua. Dari dalam, syaitan pun membisik, tidur saja, izin sama ustadznya turun, tidur saja di sakan. Ngapain susah-susah, nanti kalau terlalu malam taklimnya, sahur nanti telat, tak sahur, nanti paginya teler, tak bisa taklim lagi kan? Bisikan dari dalam. Dari luar kena bidang, Rasulullah sangat banyak. Mungkin yang kesini yang sudah memiliki keluarga, akhirnya ketika lagi semangat-semangat taklim darus ba'da isya, ba'da tarawih, lagi metentang-metentangnya semangat-semangatnya dapat telepon dari rumah, tolong mas pulang dulu sebentar, ada urusan yang harus sudah diselesaikan, halas pulang, afan ustaz, saya mau pulang dulu sebentar, ternyata gak balik. Gangguan yang pernah berdina alaikumullah. Maka yang namanya istiqamah itu dituntut dalam syariat kita. Berat pernah berdina alaikumullah. Dan juga yang namanya istiqamah harus dibarengi dengan yang namanya kesabaran, as-sabr, dengan yang namanya kesabaran. Menuntut ilmu itu sangat berat, apalagi di zaman-zaman kita yang pernah berdina alaikumullah. Meskipun di sisi lain fasilitas sudah ada, rekaman-rekaman ini sudah ada, kalaupun tangan itu capek, ada yang namanya rekaman, nanti bisa didengarkan. Kitab-kitab itu sudah mudawwana, sudah dibukukan oleh mereka para ulama, sudah dicetak, dijual, tinggal tulisnya saja, kuat apa tidak. Semua sarana dan prasarana semua sudah ada. Mau berangkat ada motor, mau tidur ada kasur, mau nulis ada pensil, mau nulis ada kertas, semuanya sudah disediakan, fasilitas dimudahkan. Tetapi kena pedina Allah, rintangannya semakin berat, diberikan rintangannya sangat berat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat berat, mau naik ke masjid saja ka'an namanya sa'adu fis sama, seakan-akan dia diminta untuk naik ke atas langit. Berat, satu tangga bagaikan naik atas langit yang pertama, tangga yang lainnya lagi seperti naik di atas langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh mungkin. Hakeza kana fidina asakumullah, dibutuhkan yang namanya kesabaran, wa mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu untuk tetap terus konsisten di atas yang namanya ilmu. Dikarenakan ilmu ini kana fidina asakumullah adalah ilmu yang sangat mulia. Kita sudah berada di zaman yang akhir, zaman yang sangat jauh dari zaman-zaman nubuwah, zaman yang jauh dari zaman al-qurun al-mufaddalah, abad-abad yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana fidina azakumullah. Kalau kita mau melihat bagaimanakah mereka para ulama ketika mereka belajar ilmu, kita melihat bagaimanakah kesabaran mereka dalam mencari ilmu, kesabaran mereka, keyakinan mereka, ketawakalan mereka, mujahadah yang ada pada mereka, istiqamah yang ada pada mereka. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya membukakan untuk mereka sekian ilmu yang ada. Dan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka untuk menjaga syariat Islam yang mulia ini, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana fidina azakumullah. Sebagai mukaddimah untuk diri pribadi dan juga untuk antum semua yang ada di sini, dikarenakan maqam taklim kita sangat mendukung untuk hakada melepaskan lelah sekian setelah dari pagi sampai sekarang bertempur, jihad, berjuang di laga talabul ilm dari jam 7 kemudian sampai jam 10 habis zuhur tidur, ba'da al-'ashr digencarkan lagi 2 session, habis maghrib makan teler, habis isya salat tarawih, habis tarawih taklim. Masya Allah, memang maqam taklim kita ini sangat mendukung untuk itu. Syaban sudah bergentayangan, masing-masing karin sudah membisikkan bisikan-bisikan halusnya kepada antum semuanya, tidak terkecuali anak, dikatakan saya juga manusia. Demikian kena berdina alaikumullah, maka perlu bagi kita untuk kembali menyalakan semangat. Demikian yang kena berdina alaikumullah. Kehidupan hanya sekali. Kita diberikan kesempatan hari ini, kita ambil al-mubadarah wastabiqul khairat. Hendaknya kita bersegera untuk melakukan yang namanya kebaikan. Belum tentu besok kita bisa belajar lagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang jiwa itu tidak tahu apa yang akan dia perbuat di keesokan hari ini. Sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk talabul ilm, pergunakan sebaik-baiknya. Itu adalah nikmat kepada jemaah azakumullah. Antum fi raudhatin min riyadil jannah. antum di sebuah taman dari taman-taman surga. Mungkin sakit nikmat yang sedang ngantuk. Demikianlah khanafidina azakumullah. Antum dihadapkan dengan sekian banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya s.a.w. bagi mereka-mereka yang mau mencari ilmu Allah, mencari ilmu Rasulullah s.a.w. Hakadah khanafidina azakumullah. An-nasaih wal-wasaya wal-irsyadat sebagai pembuka dari tajwid kita untuk malam ini. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas sebuah kitab yang bertajukkan At-Tafsir Wal-Mufassirun. Pembahasan At-Tafsir Wal-Mufassirun yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Al-Zahabi, salah seorang Ustaz Ulumul Quran Al-Hadith di Kulliyah Jami'ah Al-Azhar Mesir. Beliau sudah meninggal, rahimahullah. Kitab ini kunafidina'azukumullah At-Tafsir Wal-Mufassirun. Beliau tulis untuk menjelaskan tentang tafsir, makna daripada tafsir, ahkam al-muta'alliqatun bit-tafsir, hukum-hukum yang berkaitan dengan tafsir, kemudian pengenalan tentang madhab-madhab atau aqwalul firq, pendapat-pendapat para firqah-firqah sesat tentang masalah tafsir, dan juga penjelasan tentang kutub kitab-kitab, sebagian kitab-kitab yang membahas masalah tafsir, disebutkan penulisnya siapa, bagaimanakah metode penulisnya, wahakidah. Dan juga kitab ini khanafidina azakumullah membahas tentang al-mufassirun, ahli tafsir, sejarah mereka, para ulama ahli tafsir, para ulama ahli tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, siapakah mereka, fulan wa fulan wa fulan wa fulan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dibahas fulan demikian biografinya, kedudukan dia dalam masalah tafsir, talaqqinya dalam masalah tafsir dari Rasulullah SAW. Dimakam pula al-mufassirun fi tabi'in fi ahdi tabi'in, al-mufassir pada ahdi tafsir di zaman para tabi'in rahimahumullah. Sebagai mereka 1, 2, 3 fulan wa fulan wa fulan wa hakadha, dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kitab ini khanafidina azakumullah ada 3 juz. Ada 3 juz. Masing-masing juz sebesar ini. Hakadha. Kalau kita bahas harfan biharfin, hadwan bihadwin, huruf demi huruf kita baca, kita renungi, kita artikan, kita jelaskan, mungkin tak cukup kita daurah 1 bulan penuh untuk Ramadan ini. Tak cukup. Hatta mungkin dari subuh sampai subuh lagi tak cukup. Terlalu besar kitab. Ya mungkin kita ringkaskan sebagian pembahasan dari tafsir wal mufassirun, dikarenakan ada sebagian pembahasan yang dibawakan oleh beliau rahimahullah yang sifatnya itu adalah al-mabahis al-juz'iyat, yakni pembahasan-pembahasan yang sifatnya itu juz'i saja, yakni nazari. Yang seandainya kalau tidak dibahas juga tidak apa-apa. Nah, jadi mungkin kita ambil yang perlu-perlu saja. Wa antum alhamdulillah sudah megang istifarnya ya, dari mukaddimah sampai bab yang pertama, yaitu bab menjelaskan tentang at-tafsir fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam was sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah. Adapun mungkin untuk malam ini sepertinya kurang pas kalau seandainya kita bahas langsung kitab ini. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, gimana? Hadditsun nas ala qadri ru'usihim, ajalah bicara manusia itu sesuai dengan kadar kepala mereka. Kalau kepala mereka sudah mulai goyang, mata mereka sudah mulai turun naik agak dapat sesuatu yang bergoyang, harus amsik, tahan. Anak khawatir ketika saya bahas ilmu itu disampaikan, antum yang ngantuk tidur lewat, bangun lagi, jaringnya lepas. Ketika dibahas lagi, dibahas antum tidur lewat lagi, wah, kenapa? Dikarenakan mukaddimah yang akan kita bahas pada fadina auzukumullah itu lumayan berat. Pembahasan tentang tafsir wa ta'wil, tafsir lughatan istilahan, ta'wil lughatan istilahan, al-farqu bainahuma wa nisbatu bainahuma. Kemudian at-turjumah, terjematul Quran bighairi lughatihi, terjematun harfiyah, terjematun tafsiriyah ma'nawiyah, wa hakadha. Lumayan berat, harus butuh yang namanya mujahadatun nafs, harus keras otak. Sementara sepertinya kurang pas kalau saya sampaikan pada malam ini. Cukup sebagai mukadimah, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, untuk pembangkit semangat. Hakadha. Naam. Insyaallah ta'ala kita bahas inti daripada kitab ini, tafsirun, pada malam yang berikutnya. Insyaallah ta'ala. Ayo, dipersiapkan. Jadi mungkin habis tarawih besok, kalau masih ngantuk, segera turun ambil air wudhu untuk menghilangkan was-was syaitan yang ada, supaya lebih semangat, lebih segar. Nanti kita baca insyaallah ikhtisar yang dibawakan, dan insyaallah kita akan jelaskan sesuai dengan kemampuan yang ada. Akhirnya kana bidina wa'alaikumullah wallahu ta'ala nasrawa dakaf insyaallah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarakallahu fiik.